Wajib tartibu fil Fatihah, diharuskan urut, ya, berurutan di dalam Al-Fatihah. Gambarannya adalah bi ayatiya biha ala nadmihal ma'ruf, yaitu dengan membacanya sesuai urutan Al-Qur'an. Jadi ayat-ayatnya harus dibaca sesuai urutan Al-Qur'an. La fit tasyahud. Aturan ini tidak berlaku untuk tasyahud. Jadi tasyahud itu tidak diharuskan untuk tartib, ya. Tidak diharuskan untuk tartib malam yukhilla bil makna. Selagi tidak merubah makna. Jadi di dalam tasyahud itu boleh dibalik-balik, ya. Tasyahud itu boleh dibaca dibalik-balik, yang awal diletakkan di akhir, yang akhir diletakkan di awal, dengan syarat malam yukhilla bil makna. Dengan syarat tidak merubah makna. Lakin yustaratu fihi riayatu tasdidatin wa muwalatun kal Fatihah. Tetapi di dalam tasyahud ini disyaratkan untuk menjaga tasdid, ya, menjaga tasdid, dan juga disyaratkan muwalah, membaca dengan kontinu, membaca dengan terus-menerus kal Fatihati seperti halnya Al-Fatihah. Jadi seorang yang tidak mengurutkan Al-Fatihah, seorang yang tidak mengurutkan dalam arti membaca Al-Fatihah tidak sesuai yang ada di Al-Quran, itu hukumnya diperinci, ya, hukumnya diperinci. Kalau merubah atau merusak makna, maka membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat jika mengetahuinya dan sengaja. Jadi tidak hanya Fatihahnya yang batal, tapi sholatnya yang batal. Bila tidak sengaja atau tidak mengetahui keharamannya, maka yang batal Al-Fatihahnya, ya, Al-Fatihahnya. Itu kalau merubah atau merusak makna. Kalau tidak merubah atau membatalkan makna, maka ayat yang didahulukan atau yang diakhirkan itu tidak dianggap. Jadi yang didahulukan atau diakhirkan itu tidak dianggap saat meneruskan bacaan. Artinya jika ada niatan mendahulukan, hal itu tidak dianggap, ya. Jadi ayat yang semestinya di akhir, ayat itu didahulukan. Jika ada niatan mendahulukan, hal itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Tapi kalau tidak ada niatan mendahulukan, tidak ada niatan mendahulukan dalam arti niat mengulangi, ya, mengulangi atau tanpa niat, itu boleh disempurnakan, ya, boleh disempurnakan jika tidak ada pemisah yang lama. Jadi misalkan Al-Fatihah sudah sampai separuh, kemudian kemudian membaca surat ayat sebelumnya lagi, itu kan berarti ayat sebelumnya yang semestinya ada di awal berubah menjadi di tengah, ya. Jadi membaca Al-Fatihah sudah sampai di tengah, kemudian mengulangi bacaan pertama, itu kan berarti memindah susunan Al-Fatihah. Bila yang dibaca tadi itu ada niatan memindah, itu bacaan itu tidak dianggap, ya. Tetapi kalau ada niatan mengulangi, maka hal itu boleh diteruskan ayat setelahnya. Dan menurut satu ulama yaitu Al-Qurdi, rincian hukum tentang seorang yang membaca Al-Fatihah tidak sesuai urutan Al-Quran, menurut Qurdi itu kadang hukumnya boleh meneruskan, ya, boleh meneruskan, kadang hukumnya harus memulai dari awal, kadang hukumnya membatalkan sholat. Jadi rinciannya tiga, ya, boleh meneruskan, boleh meneruskan, satu, kemudian dua, harus memulai dari awal, tiga, membatalkan sholat. Ini rincian menurut Al-Qurdi. Boleh meneruskan di dua penggambaran. Meneruskan Fatihah, ya, di dua penggambaran. Gambaran yang pertama adalah lupa mengakhirkan sebagian ayat. Jadi sebagian ayat diakhirkan, tapi hal itu dikarenakan lupa. Dan tidak ada pemisah lama antara selesai dari bacaan yang benar dan bacaan yang diakhirkan. Jadi mengulangi ayat pertama itu kalau memang dilakukan dengan dengan lupa dan tidak ada pemisah yang lama, maka boleh diteruskan. Penggambaran yang kedua adalah sengaja mengakhirkan dan tidak ada meneruskan bacaan sebelumnya. Jadi sengaja tidak ada niatan meneruskan bacaan sebelumnya. Maka ayat yang diakhirkan ini boleh dilanjutkan sampai selesai ya. Boleh dilanjutkan sampai selesai dengan syarat tidak ada pemisah yang lama di antara keduanya dan juga tidak merubah makna. Ini syaratnya. Kemudian jika tidak memenuhi hal-hal tadi, yaitu tidak ada niatan meneruskan bacaan sebelumnya, tidak ada pemisah, dan tidak merubah makna. Jadi catatannya tiga ya. Catatannya tiga. Seorang yang sengaja mengakhirkan ayat Al-Fatihah yang seharusnya berada di awal diletakkan di akhir. Jika itu dilakukan dengan sengaja, maka dia boleh meneruskan jika memenuhi tiga catatan. Yang pertama, tidak ada niatan meneruskan bacaan sebelumnya. Bacaan sebelumnya tidak ada niatan untuk meneruskannya. Yang kedua, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya. Dan yang terakhir, tidak merubah makna. Jadi kalau tiga catatan ini terpenuhi, maka boleh meneruskan bacaan ayat yang diakhirkan. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka maka harus mengulangi Fatihah dari awal. Jadi tiga syarat tadi bila tidak terpenuhi, tidak ada pemisah lama, sengaja dan tidak merubah makna, maka harus mengulangi Fatihah dari awal. Dan kalau merubah makna dan dilakukan dengan sengaja, hal itu tidak hanya membatalkan bacaan tetapi membatalkan sholat. Itu rincian dari Al-Qurdi ya. Kemudian masalah merubah makna tasyahud. Malam yukhilla bil makna. Merubah makna tasyahud ini contohnya mendahulukan sebagian kata di susunan kalimah. Jadi satu susunan kalimah ini katanya di sebagian kata dirubah. Misalkan yang semestinya asyhadu alla ilaha illallah dirubah alla ilaha asyhadu illallah misalkan. Jadi semestinya asyhadu alla ilaha illallah dirubah menjadi alla ilaha asyhadu illallah. Ini termasuk contoh yang merubah makna ya. Dan bila hal ini dilakukan dengan sengaja, maka sholat yang dilakukan batal.